Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang an-na'du, tentang na'at. Kemarin sudah dibahas, disampaikan na'at itu mengikuti man'ut dalam 4 hal. Kesimpulan terakhir ya, disampaikan ya. Jadi an-na'du yatba'u man'uta, na'at itu mengikuti man'ut ya, fi arba'ati asya'a, dalam 4 hal. Yakni yang pertama fil i'rabi, dalam hal i'rab, yakni ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, rafa nasab ataupun jarnya. Kemudian yang kedua fit ta'rifi wat tankiri, dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Yang ketiga fit tadhkiri wat ta'nitsi, dalam hal muzakkar dan muannatsnya ya, dengan catatan, dengan syarat malam yakun an-na'tu wasfan li ghairil man'uti, ya, selagi na'at itu tidak menjadi sifat pada selain man'ud. Ya, nanti akan dijelaskan insyaAllah. Kemudian yang keempat, fil adadi, dalam hal jumlahnya. Yakni al-ifrad, wa tathniyah, wal jama'. Jadi empat hal ini, na'at selalu mengikuti man'udnya. Kita lanjutkan dari itu. Ditunjukkan contoh-contohnya oleh Asy-Syaikh dengan penjelasannya. Misalu dzalika, contoh itu, contoh untuk ya, na'at mengikuti man'ud dalam empat hal ini. Marartu bi rajulin qa'imin, ya, saya melewati seorang laki-laki yang berdiri. Ya, rajulin qa'imin, ya, sahihun, ini benar. Ya, qa'imin muzakkarun, ya, qa'imin ini muzakkar, rajulin muzakkarun, rajulin muzakkar. Jadi qa'imin sebagai na'at mengikuti man'utnya, yakni rajulin. Ya. Dalam hal ini, dari sisi jenisnya, ya, qa'imin muzakkar mengikuti man'ut yang muzakkar. Kemudian kalau dilihat dari sisi jumlahnya, qa'imin mufrad mengikuti man'ut yang mufrad pula, rajulin mufrad ya. Ini. Dari sisi i'rabnya, qa'imin majrur, ya, atau jar mengikuti man'utnya yang majrur, rajulin qa'imin, ya, jar diikuti oleh jar pula. Kemudian dari sisi ma'rifah nakirahnya juga mengikuti rajulin nakirah, qa'imin nakirah. Jadi empat-empatnya ini mengikuti semuanya ya, bukan hanya salah satu atau dua di antaranya atau tiga saja, tidak, tapi empat-empatnya itu mengikuti seluruhnya. Walaupun di sini yang dinyatakan qa'imin muzakkar, rajulan muzakkar, tetapi tetap yang lainnya juga mengikuti. Ya. Contoh yang berikutnya, kalimat berikutnya, marartu bi rajulin qa'imatin. Ya, la yasihu, ini tidak benar. Ya, qa'imatin muannats, rajulan itu muzakkar. Ya, tidak boleh demikian. Harus mengikuti, harus sama. Marartu bimra'atin qa'imatin. Imra'atin mu'annath, qa'imatin mu'annath, yasihu, ini benar. Ya. Lianna na'ata mu'annathun, karena na'atnya mu'annath, wal man'utu, wal man'uta, ya. Ini wawunya ataf ya, jadi mengatafkan an-na'ta wal man'uta, mansub dengan sebab anna. Lianna na'ata mu'annathun, wal man'uta mu'annathun, karena na'at itu mu'annath, dan man'ut mu'annath. Benar demikian. Marartu bimra'atin qa'imin, ghairu sahihin, tidak benar. Kenapa? Li'anna qa'imin muzakkarun, qa'imin ini muzakkar, wa mra'atin mu'annathun, adapun mu'annas, adapun imra'atin itu mu'annas. Jadi tidak benar kalau ucapannya atau kalimatnya seperti ini. Jadi yang benar apa? Sesuai ya. Ketika man'ut muzakkar, maka na'atnya ikut muzakkar. ketika man'ut itu mu'annas, maka na'atnya ikut menjadi mu'annas. Ini dalam jenis na'at yang hakiki, artinya na'at itu memberikan sifat pada man'utnya, sesuai, harus sesuai dengan man'utnya. Ini, jadi na'at ini memberikan sifat pada man'utnya, maka dia sesuai dari sisi jenis dengan man'utnya tadi. Kemudian kemarin disampaikan oleh Asy-Syaikh, ya, qultu, ini Asy-Syaikh mengatakan, illa idza kana wasfan li ghairil man'uti, kecuali jika na'at itu menjadi sifat pada selain man'ut, kecuali jika na'at itu menjadi sifat pada selain man'ut. Fayakuna ala hasabil wasfi, maka na'at itu nanti sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan yang disifati. Ya. Jadi secara asal, atau kemarin juga sudah disampaikan sedikit, bahwasanya na'at itu memberikan sifat pada man'ut. Ya. Jadi man'ut, ya, kemudian diikuti na'at. Ya. Nah, secara makna, na'at itu memberikan sifat pada man'utnya, ya, sifah atau wasaf, ya. Ini. Wasaf atau sifah sama, ya. Ini. Nah, dalam keadaan ini tadi, ketika na'at itu memberikan sifat pada man'ut, maka na'at mengikuti, menyesuaikan dengan man'ut, salah satunya tadi, dari sisi jenisnya. Ketika man'ut muzakkar, maka na'at muzakkar. Ketika man'ut mu'annas, maka na'at juga ikut menjadi mu'annas. Na'at mengikuti, menyesuaikan dengan man'utnya ini. Ini kalau na'at tadi memberikan sifat pada man'utnya ini. Kemudian Asy-Syaikh menambahkan atau menjelaskan, kecuali jika na'at ini, dia memberikan sifat pada selain man'ut. Jadi na'at memberikan sifat, tetapi tidak pada man'ut. Berarti dia memberikan sifat pada yang lainnya, yang itu letaknya sesudahnya. Ini. Jadi ada jenis na'at yang demikian. Na'at memberikan sifat, tetapi tidak pada man'ut. Ya. Na'at itu memberikan sifat pada yang lain, selain dari man'ut. Nah, pada keadaan yang kedua ini, atau pada jenis na'at yang kedua ini, maka na'at itu nanti akan sesuai dengan yang dia sifati. Ya, na'at itu nanti akan sesuai dengan yang dia sifati, sesuai dengan sifatnya tadi, dari sisi jenisnya ini. Di sini pembahasannya dari sisi jenisnya, mudzakkar atau mu'annas. Ya, bukan yang lainnya, bukan dari sisi i'rab dan bukan dari sisi ma'rifah nakirah. Tapi pembahasan di sini, na'at itu memberikan sifat pada selain man'ut, ini dari sisi jenisnya. Ya. Maka tadi, na'at itu nanti akan sesuai dengan sifatnya dari sisi jenisnya. Tadi ya, contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, perhatikan tadi, marartu, contoh yang terakhir tadi ya, tentang ini, na'at mengikuti man'ut dari sisi mudzakkar mu'annatsnya, marartu birajulin qa'imin, dan marartu bimra'atin qa'imatin. Dari dua contoh itu tadi ya, yang benar ya, kita ambil yang benar, yang keliru tidak usah diperhatikan, itu keliru. Kemudian yang benar tadi, ada dua kalimat, birajulin qa'imin, untuk yang mudzakkar, man'ut mudzakkar diikuti na'at mudzakkar. Kemudian bimra'atin qa'imatin, na'at mu'annas karena dia mengikuti man'ut yang mu'annas. Nah, dari ini kita bandingkan pada contoh yang berikutnya ini untuk menjelaskan perbedaan tadi, na'at yang memberikan sifat pada man'ut dengan na'at yang memberikan sifat pada selain man'ut. Famathalan, kita lanjutkan. Famathalan, contoh. Idza qulta, jika engkau mengatakan, misalnya, marartu bimra'atin qa'imin abuha. Ya, marartu bimra'atin qa'imin abuha. saya melewati seorang perempuan yang ayahnya berdiri. Ya, bimra'atin ini mu'anas ya. Kemudian qa'imin di sini mudzakkar. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, yang benar bimra'atin qa'imatin, itu yang benar demikian. Sesuai mu'anas dengan mu'anas. Tapi kalau pada bentuk yang kedua ini, kita lihat dulu ya, bimra'atin qa'imin abuha. Au ataukah ada dua kalimat bandingkan, marartu bimra'atin qa'imatin. Ini qa'imatin ya. Bimra'atin qa'imatin abuha. Yang benar qa'imatin. Salah. Tulis ya. Benar. Nanti ditanya mana yang sahih kan? Iya. Qa'imatin ya. Yang sahih itu qa'imin. Mudzakkar, qa'imatin mu'anath. Tapi tetap semuanya majrur. Ya. Jadi yang kedua, marartu bimra'atin qa'imatin abuha. Mau dikatakan qa'imata juga enggak masalah sebenarnya, tetap itu keliru. Ya. Yang jelas apa? Qa'imatin atau qa'imata di sini mu'anas pada kalimat yang kedua. Kalau yang kalimat pertama bimra'atin qa'imin abuha, qa'imin mudzakkar. Kemudian ditanyakan ayyuhuma sahihun, mana dari keduanya ini yang benar? Bimra'atin qa'imin abuha, qa'imin mudzakkar, atau yang kedua, marartu bimra'atin qa'imatin abuha, qa'imatin mu'annas, mana yang benar? Al-mithalul awwalu sahihun, contoh yang pertama itu yang benar. Berarti yang mana tadi? Yang qa'imin, yang mudzakkar. Padahal imra'atin mu'annas, tapi qa'imin mudzakkar. Ini yang benar. Kenapa? Karena di situ ada abuha ya. Kaitannya di situ. Di sini dijelaskan li'annal qiyama, karena perbuatan qiyam berdiri, perbuatan berdiri itu laisa wasfan lil mar'ati. Itu bukan sifat pada perempuan tadi. Wa innama li abiha, hanya saja perbuatan berdiri itu untuk ayahnya. Saya melewati seorang perempuan yang ayahnya berdiri. Yang berdiri ayahnya atau yang ayahnya berdiri. Siapa yang berdiri? Ayah dari perempuan tadi. Perempuan tadi berdiri atau tidak? Tidak. Mafhumnya ya. Atau maknanya apa? Yang berdiri itu ayahnya, bukan perempuan tadi. Ya. Jadi perbuatan berdiri ini bukan sifat pada perempuan tadi, tapi dia mensifati ayah dari perempuan tadi. Walihada tabi'a ma ba'dahu fit tadhkiri wa ta'nitsi. Oleh karena itu, dia qa'imin na'at ini mengikuti kata sesudahnya dalam hal mudzakkar dan mu'annasnya. Karena dia memberikan sifat pada sesudahnya. Karena na'at ini, qa'imin ini memberikan sifat pada selain man'ut yang bukan man'utnya. Jadi qa'imin memberikan sifat pada abuha, bukan pada imra'atin. Ya. Imra'atin man'ut, qa'imin na'at. Tapi na'at ini memberikan sifat pada abuha. Ya, bukan memberikan sifat pada imra'atin. Maka dari sisi mudzakkar mu'anatsnya, qa'imin dia menyesuaikan dengan yang sesudahnya yang disifati tadi. Sehingga dia menjadi mudzakkar mengikuti abuha mudzakkar. Ini ya. Baik. Contoh yang lain. Marartu bimra'atin qa'imatin ummuha. Sahihun, ini benar. Kenapa? Li'anna ummun mu'annasun. Karena ummun itu mu'annas. Qa'imatin mu'annas. Tapi mu'annasnya qa'imatin karena dia menyesuaikan dengan ummuha. Ya, karena ummu mu'annas. Bukan mengikuti imra'atin. Bukan menyesuaikan dengan imra'atin. Tapi dia menyesuaikan dengan ummuha. Contoh yang lain, marartu bi rajulin, rajul mudzakkar ya. Kemudian qa'imatin ummuha, qa'imatin mu'annas. Rajulin mudzakkar, qa'imatin mu'annas. Tapi qa'imatin memberikan sifat pada ummuha, ummuhu, ummu mu'annas. Bagaimana ini? Sahihun, ini benar. Ya. Qa'imatin benar bentuk yang mu'annas. Kenapa? Karena qaimatin mensifati ummu. Ya, ummu muannas. Ya, li'anna al-wasfa li ghairil man'uti, karena sifat itu pada atau untuk selain man'ut. Jadi sifat qaimatin ini untuk selain man'ut. Jadi sifatnya bukan untuk rajulin tapi untuk ummu. Maka dia menyesuaikan dengan ummu muannas. Ini. Marartu bi rajulin qaimin abuhu. Sahihun, ini benar. Qaimin muzakkar, dia menyesuaikan dengan abuhu. Abu muzakkar. Ini. Jadi ketika na'at itu mensifati pada selain man'ut, mensifati yang bukan man'ut, maka dari sisi jenis dia menyesuaikan dengan sifatnya tadi yang disifati. Ini. Jadi menyesuaikannya hanya dari sisi jenisnya. Ya. Adapun dari sisi i'rab dan juga dari sisi ma'rifah nakirah, ya, pada bentuk yang kedua ini tadi, itu tetap sesuai dengan man'utnya. Jadi mutlak. Dua hal itu mutlak sesuai dengan man'utnya. Yakni apa? Dari sisi i'rab dan dari sisi ma'rifah nakirahnya. Ini mutlak, ya. Na'at itu mengikuti man'ut. Ya. Dari contoh tadi ya, imra'atin nakirah, qa'imatin nakirah, rajulin nakirah, qa'imatin nakirah. Ya. Imra'atin qa'imin abuha, imra'atin nakirah, qa'imin nakirah. Jadi sesuai, mengikuti. Kemudian i'rabnya imra'atin ataupun rajulin majrur dengan kasrah, maka qa'imin ataupun qa'imatin, ya, yang itu memberikan sifat pada sesudahnya, dia tetap mengikuti yang man'ut, ikut majrur. Ya, bimra'atin qa'imin abuha, birajulin qa'imatin ummuhu. Jadi i'rabnya tetap mengikuti yang man'ut yang sebelumnya. Ini. Sehingga kalau diperhatikan ya, apa yang disampaikan muallif Ibnu Ajurum tentang na'at pada pembahasan na'at yang awal kemarin, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi na'at itu mengikuti man'ut dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafat atau jarnya, ma'rifahnya dan nakirahnya. Jadi yang disebutkan mu'alif hanya dari sisi i'rab dan ma'rifah nakirahnya. Itu saja. Maknanya apa? Ini yang mutlak. Ya. Baik itu na'at mensifati man'ut ataukah na'at mensifati selain man'ut, tetap i'rab dan ma'rifah nakirah dia selalu mengikuti man'ut. Ini ya. Adapun dari sisi jenis, ya, muzakkar muannas, maka itu berbeda. Ya, dibedakan. Ya, kalau na'at mensifati man'ut, maka dia sesuai dengan man'utnya tadi. Man'ut muzakkar, na'at muzakkar. Man'ut muannas, na'at muannas. Tetapi kalau na'at itu mensifati selain dari man'ut, mensifati yang lain, maka na'at itu nanti menyesuaikan dengan yang lainnya tadi dari sisi jenisnya. Ini. Ya. Jadi ada yang mengikuti secara mutlak dari dua sisi tadi, tapi juga ada yang mengikuti, ya, dalam keadaan yang tertentu. Ini. Dua sisi yang lainnya. Berikutnya. Yaqulul muallifu rahimahullahu, muallif mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, yumatsilu, memberikan misal, memberikan contoh untuk na'at ini. Qama Zaidun al-aqilu, Zaid yang berakal berdiri. Sahihun, ini benar. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, al-aqila na'at dari Zaidan, sahha, benar. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, sahihun, ini benar. Ini yang dicontohkan oleh mu'alif, ya, dalam matan beliau tentang na'at ini. Ya. Lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan qama Zaidun al-aqila, khata'un, keliru, salah. Ini Zaidun marfu' dengan boma, al-aqila mansub, Ini salah, keliru. Ya, karena dia i'rabnya harus mengikuti. Ya, seharusnya seharusnya marfu', ya. Ra'aitu Zaidan al-Aqilu. Khata', ya, keliru, salah. Zaidan mansub, seharusnya al-Aqila, ya, na'nya juga mansub, al-Aqila. Ini ya. Marartu bi Zaidin al-Aqila. Khata'un, ini juga salah. Zaidin majrur, seharusnya al-Aqila majrur, al-Aqili. Ini. Li'annahu yatba'ul man'uta fil i'rabi. Ya, karena na'at itu mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya. Duna tafsilin, tanpa ada rincian. Maksudnya secara mutlak, ya, dalam semua keadaan, dalam tadi na'at itu memberikan sifat pada man'ut ataupun yang lainnya, itu na'at mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya. Mutlak demikian. Ya, ini. Tidak ada rinciannya, artinya mutlak seperti itu, harus seperti itu. Ya, kalau yang tadzkir dan ta'nits tadi, muzakkar mu'anats, ada rinciannya, ada penjelasannya. Tapi kalau yang i'rab, ini mutlak, harus seperti itu. Itu ya. Ini. Berikutnya. Iqtasara al-muallifu ala hadal mithali. Muallif iqtasara itu meringkas, ya. Memendekkan atau meringkas pada contoh ini. Ma'a annahu lam yadhkur illa an-na'ta wal man'uta idza kana ma'rifataini. Yakni muallif itu tidak menyebutkan, tidak memberikan contoh permisalan kecuali hanya na'at dan man'ut dalam keadaan ma'rifah. Yang disebutkan oleh mu'alif contohnya itu na'at dan man'ut yang keadaannya ma'rifah. Zaidun al-aqilu ataupun Zaidan al-aqila ataupun bi Zaidin al-aqili, ini contoh untuk yang ma'rifah. Zaidan ma'rifah, na'anya juga ma'rifah, al-aqilu. Ini. Fanaqulu, maka kita katakan, idza kana nakirataini, jika keduanya itu nakirah, jika na'at dan man'ut itu nakirah, maka contohnya menjadi seperti ini. Marartu bi rajulin aqilin, ra'aitu rajulan aqilan, ja'a rajulun aqilun. Ini contoh untuk yang nakirah. Jadi Syekh melengkapi contoh untuk yang nakirah. Adapun mu'alif hanya menyebutkan yang ma'rifah saja. Baik. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Walamma asyara al-mu'allifu ila ta'rif wa tankiri, sesudah mu'alif mengisyaratkan, menunjuk, ya, menyampaikan tentang pada ta'rif dan tankir, menyampaikan pada atau tentang ma'rifah dan nakirah, ya, tentang isim ma'rifah dan isim nakirah, ya, dalam pembahasan na'at tadi ya. Bayyana rahimahullahu al-ma'rifata wal-nakirata. Maka beliau rahimahullah menjelaskan tentang ma'rifah dan nakirah. Ya. Jadi pada apa yang beliau sampaikan tentang na'at, bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut di antaranya, ya, dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ya, kemudian sesudah itu beliau menjelaskan tentang ma'rifah dan nakirah. Faqala, lalu beliau berkata, al-ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifah itu ada lima macam. Ya, ma'dudun ma'dudatun bi anwa'iha, dihitung dari jenis-jenisnya. Jadi ma'rifah itu ada lima macam sesuai dengan jenisnya. Ya, bukan jumlahnya, bukan jumlah isim ma'rifah. Kalau jumlahnya tidak terbatas, banyak sekali. Ya, tapi dari sisi jenisnya, jenis isim yang ma'rifah itu ada lima macam jenis. Ini. Al-awalu, yang pertama. Al-ismul mubmaru, isim mubmar. ya. Atau istilah lainnya dhamir, ya, ad-dhamir. Ini. Di sini mu'alif menyebut dengan isim mudmar. Al-ismul mudmaru, isim mudmar atau dhamir. Qala ba'dhum fi ta'rifihi, sebagian mereka ahli nahwu mengatakan dalam pengertiannya tentang isim mudmar ini, ma kunniya bihi 'anidh-dhahiri ikhtisaran, sesuatu yang disebut, dikiaskan, ya, sesuatu yang digunakan untuk mengkiaskan dari isim zahir, ikhtisaran sebagai ringkasan. Ya, jadi untuk meringkas, memendekkan dari isim yang zahir, itu disebut dengan isim mudmar. Ya. Penjelasan berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Jenis yang pertama pada ma'rifah, yakni isim mubmar. Pengertian tadi yang disebutkan oleh sebagian ahli nahwu, isim mubmar, ma kunniya bihi 'anidh-dhahiri ikhtisaran. Jadi isim yang digunakan untuk mengkiaskan, menyebutkan tentang atau menyebutkan dari isim zahir ikhtisaran sebagai bentuk peringkasan, ya, isim yang dikiaskan atau digunakan untuk mengiaskan, menyebutkan dari isim zahir, ya, sebagai ringkasan atau meringkas isim zahir. Ini misaluhu, contohnya, idza qultu, jika aku mengatakan ana qa'imun, saya berdiri. Kalimatu ana, ya, kata ana ini, lafaz ana ini, mukannabiha an Muhammadu ibn Salih ibn Utsaimin, ya, qaimun. Ini mengiaskan atau digunakan untuk mengkiaskan, menyebutkan, menggantikan dari ucapan, dari kalimat Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin berdiri. Ya. Jadi ana qaimun ini bisa digunakan untuk menggantikan kalimat yang semacam ini. Dalam konteks ini kan yang berbicara asy-syekh. Ya, beliau mengatakan ana qaimun. Nah, ana ini menggantikan tadi nama beliau Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin. Qa'imun. Fa kalimatu ana aqsaru min hadhil kalimatis salasi. Maka kata ana ini, lafad ana ini lebih pendek, ya, dari tiga kata ini. Ana hanya satu kata, ya, dan pengucapan juga ringkas. Ana ini kan lebih pendek, lebih ringkas daripada tiga kata tersebut, yaitu Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin, panjang, banyak kata, ya, lebih pendek, lebih ringkas yang ana tadi ini. Wahia audahu min alismi dzahiri, dan dia ana tadi juga lebih jelas dari isim zahir, ya, lebih jelas dari isim zahir. Kenapa? Karena kalau disebut misalnya tadi Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin, bisa jadi ada kemungkinan itu orang yang lain yang kebetulan namanya sama, nama bapaknya juga sama, nama kakeknya sama, bisa demikian, bisa jadi, artinya ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kalau menyebut ana sang pembicara, dalam hal ini asy-syekh beliau berbicara ana, maka ini jelas, yakni beliau sendiri yang berbicara, beliau sendiri yang berdiri dalam makna tadi, ya, ini bukan orang lain. Ini Fadhamiru, maka dhamir itu yukanna bihi, ya, dijadikan untuk mengiaskan, menyebutkan, menggantikan alis anilismi dhahiri dari ism dhahir ikhtisaran, sebagai ringkasan, lebih ringkas, lebih pendek, wa idhahan, dan lebih jelas, ya, tidak membuka kemungkinan yang lain. Ini idza qulta, jika engkau mengatakan, contoh yang lain, anta qaimun, engkau berdiri, kamu berdiri, tukhatibu rajulan, engkau berbicara pada seseorang, ismuhu Ali bin Abdullah, seseorang yang bernama Ali bin Abdullah, ya, engkau berbicara pada seseorang, nama dia Ali bin Abdullah. Jadi engkau berbicara pada Ali bin Abdullah, kemudian engkau mengatakan pada dia, anta qaimun, kamu berdiri, ya, ini lebih ringkas, lebih jelas. Anta maknanya apa? Kamu. Kamu di sini tadi ditujukan pada Ali bin Abdullah karena dia yang diajak bicara. Lau ataita bidzahiri, seandainya engkau mendatangkan isim zahirnya, taqulu, engkau mengatakan, Ali ibn Abdullah qaimun, Ali bin Abdullah berdiri. Dalam konteks ini diucapkan pada Ali bin Abdullah itu sendiri. Ya. Misalkan satu orang, ya, ini namanya Ali bin Abdullah. Kemudian saya berbicara pada Ali bin Abdullah dengan mengatakan kalimat ini, Ali bin Abdullah berdiri. Ya. Bandingkan dengan yang tadi, anta qaimun, kamu berdiri. Ayyuhuma akhsaru, mana dari kedua ini yang lebih ringkas, lebih pendek? Anta qaimun adalah pada kata anta qaimun. Wa ayyuhuma abyanu wa awdahu, mana dari keduanya, kedua kalimat tadi, anta qaimun dan Ali ibn Abdullah qaimun, mana dari dua kalimat ini abyanu wa awdahu yang lebih jelas, lebih gamblang? Ya. Anta qaimun yang lebih jelas adalah pada penggunaan dhamir, yaitu anta qaimun. Li'anna Ali ibn Abdullah qad takunu li rajulin ghairi hadirin, karena seandainya digunakan dengan Ali bin Abdullah, terkadang ini bisa digunakan untuk orang lain yang tidak hadir. Terkadang bisa digunakan untuk orang lain yang tidak hadir, artinya tidak terlibat dalam pembicaraan ini. Ya, dalam konteks tadi, ya, si A bicara pada si B, atau mungkin saya berbicara pada salah satu ini, kemudian mengatakan Ali bin Abdullah qaimun, padahal Ali bin Abdullah yang diajak bicara itu, ya, ya, bisa bermakna demikian, Ali bin Abdullah, yakni yang diajak bicara itu, ya, qaimun. Tetapi bisa juga ketika diucapkan dengan ini, Ali ibnu Abdillah, ini bisa bermakna orang lain yang tidak terlibat dalam pembicaraan ini, bukan mutakalim dan juga bukan mukhatab, artinya dia ghaib. Nah, karena orang yang bernama Ali bin Abdullah ini banyak sekali, kemungkinannya lebih banyak daripada yang tadi Muhammad ibnu Saleh ibnu Thaimin. Ya, Ali bin Abdullah, nama Ali kan banyak, apalagi Abdullah, Ali bin Abdullah banyak. Bisa jadi Ali bin Abdullah itu yang diajak bicara, atau bisa jadi Ali bin Abdullah orang lain yang bukan yang diajak bicara ini. Sehingga kalau tadi digunakan dengan anta dengan dhamir tersebut, maka ini lebih jelas, ya, lebih gamblang, ya, tidak membuka kemungkinan yang lain. Yang dimaksud yang mukhatab tadi, yang diajak bicara, yang bernama Ali bin Abdullah, ya, tapi menggunakan dhamir anta, kamu, ini, engkau, ini, lebih ringkas dan lebih jelas. Ini dhamir atau isim mudmar. Wa ba'dhum, sebagian mereka ahli bahasa mengatakan, yaqulu ad-dhamiru ma dalla ala hadirin aw ghaibin, dhamir adalah isim yang menunjukkan pada seseorang yang, atau sesuatu yang hadir, yang ada, au ghaibin atau yang ghaib yang tidak ada, yang tidak hadir. Bi alfadhin ma'lumatin dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Ya, isim yang menunjukkan pada yang ada atau yang hadir dengan yang tidak ada dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Ya. Ana, anta, dalla ala hadirin. Ana dan anta ini menunjukkan pada yang hadir yang ada, yang terlibat dalam pembicaraan. Dalam suatu pembicaraan tentunya ada orang yang berbicara dan ada yang diajak bicara, ada lawan bicara atau yang mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh pembicara tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan hadir, yaitu ana dan anta, mutakallim dan mukhatab. Ya. Wa kemudian huwa dalla ala ghaibin. Huwa ini menunjukkan pada yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak ada dalam pembicaraan ini, orang lain. Ya. Konteksnya mungkin di sini pembicara yang ada di depan, kemudian yang mendengarkan ini mukhatab yang tidak bicara. Adapun orang lain yang tidak ada di sini, ya. Ini yang termasuk ghaib, ya, tidak hadir dalam pembicaraan ini. Ini. Ini istilah atau pengertian dhamir yang disebut oleh yang lain. Ya, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain, ya, bukan kemudian yang tadi dinafikan pengertiannya, tidak, tapi satu dengan yang lain ini melengkapi, menyempurnakan atau lebih memudahkan memahami makna dari dhamir atau isim mudmar tersebut. Ini. Idzan kullu dhamirin fa huwa ma'rifatun. Jadi setiap dhamir dia itu ma'rifah. Ya, setiap dhamir itu ma'rifah. Artinya apa? Menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Ya, pengertian ma'rifah ya, itu menunjuk pada sesuatu yang tertentu, ya, secara khusus. Ya, bukan makna keumuman atau bukan menunjukkan secara keumuman, tapi dia sudah tertentu, sudah khusus. Ya, ini dhamir sudah menunjukkan yang khusus, yang tertentu tadi. Ana ya pembicara, mutakalim. Kalau anta ya mukhatab. Ya, ini. Wa bada'al mu'allifu bidhamairi, mu'allif memulai dengan dhamir-dhamir ini, li'annaha a'raful ma'arifi, karena dhamir itu merupakan a'raful ma'arifi. Apa? Isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya, a'rafu ini bentuk tafdil ya. Yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang ada. Ya. Jadi benar-benar sudah tertentu, tidak bisa di apa? Dimaknakan ke yang lain. Ini derajat yang paling tinggi ya, a'raful ma'rifah ya. Yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah adalah dhamir ini. Sehingga ini disebutkan pertama kali oleh mu'allif. Ma'lu ya, ma'lumun ya. Diketahui ya, sudah diketahui annal ma'rifata diddal jahla, bahwasanya ma'rifah itu lawan dari jahal, ketidaktahuan. Jahal ketidaktahuan, jadi ma'rifah itu lawan dari jahal. Ini maklum, diketahui ya. Fa'a'raful ma'arifi huwa dhamiru, maka yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah adalah dhamir. Ya. Li'annaka idza qulta ana, karena engkau jika mengatakan ana ya, sang pembicara dia mengatakan ana, la yahtamilu ghairaka, ini tidak akan mencakup melingkupi selain dari engkau. Jadi kalau pembicara menyebut ana ya sudah, ya dia yang bicara, tidak akan bermakna yang lainnya, tidak akan mencakup makna yang lain, tidak membuka kemungkinan untuk makna yang lain untuk yang orang lain, tidak, tapi ya pembicara itu sendiri jelas. Ini anta la yahtamilu ghairahu, ketika dikatakan anta ini juga demikian, tidak mencakup yang selainnya, tidak membuka peluang untuk bermakna yang lainnya. Anta maknanya apa? Untuk mukhatab yang diajak bicara, yaitu tidak akan membuka peluang ke yang lainnya. Huwa la yahtamilu ghairal mukanna anhu. Huwa ini juga demikian, tidak mencakup, tidak memungkinkan untuk bermakna pada selain yang dikiaskan, selain yang digantikan dengannya. Ya, ketika disebut dengan huwa, dan ini misalnya mengarah ke seseorang tertentu, misalnya yang bernama Muhammad, atau misalnya Hamid, atau orang tertentu ya, si A, si B misalkan, ya sudah, yang dimaksud dia, tidak akan membuka peluang makna yang lain. Tidak akan itu bermakna si C atau si D ataupun yang lainnya. Ini. Lakin, itu dhamir ya. Dhamir demikian. Sehingga tadi disebut a'raful ma'arifi. Isim ma'rifah atau yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah. Karena jelas tidak membuka kemungkinan yang lain. Lakin, idza qulta. Tetapi jika engkau mengatakan misalnya Zaidun, Zaid, Amrun, Amr, Bakrun, Bakar, Khalidun, Khalid, ya, nama-nama orang ya, sahihun, ini benar, annahu yu'ayyinu, bahwasanya nama ini menentukan, mengkhususkan pada seseorang, ya, Zaidun, Amr, Bakar, Khalid, benar, ini menentukan atau mengkhususkan pada seseorang. Ya. Walaisat Zaidun ka kalimati rajulun, dan lafadz Zaidun atau nama ini Zaidun ataupun yang semisalnya tadi Amrun dan seterusnya, ini tidak seperti pada kata rajulun. Ya. Kalau disebut rajulun kan masih umum. Kita masing-masing masuk dalam cakupan makna ini, rajul, rajulun. Berarti masih umum. Masih banyak kemungkinan rajulnya. Ya, siapa saja yang berjenis kelamin ya, laki-laki kemudian usianya sudah melebihi baligh, maka ini masuk cakupan rajul, akan banyak sekali orangnya. Tapi kalau disebut Zaidun, maka orang tertentu yang bernama Zaid. Berarti benar di sini Zaid itu menentukan atau mengkhususkan pada nama tersebut. Ya, ini sehingga nama nanti akan dijelaskan sesudahnya ya, seperti Zaidun dan Bakrun itu nanti juga termasuk ma'rifah. Ya. Lakinnaha, lanjutnya ya. Lakinnaha awsa'u da'iratan minad dhamiri. Akan tetapi nama-nama itu lebih luas lingkupnya, lebih luas cakupannya daripada dhamir. Ya. Kalau dhamir kan ketika disebut tadi ya, ana, anta atau huwa, langsung ke menunjuk pada orang tertentu. Ya, tidak membuka kemungkinan yang lain. Ana yang berbicara itu, anta yang diajak bicara, huwa ya dia yang dimaksud, siapa tertentu, tidak akan bermakna ke yang lain. Tapi kalau nama Zaidun, Amrun, Bakrun, Khalidun ya, itu lebih luas. Artinya apa? Orang yang bernama Zaid atau Amr atau Bakar atau Khalid atau yang semisalnya, jumlahnya tidak hanya satu orang, bisa mungkin dua, tiga atau beberapa atau banyak orang yang namanya sama. Ya. Kalau bahasa kita nama pasaran ya. Satu nama tapi banyak orang yang memakai nama itu untuk menamai dirinya atau ya, anaknya mungkin ya. Ini. Jadi itu masih benar, itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, yang tertentu, tapi tadi cakupannya masih luas dibandingkan dengan dhamir. Kalau dhamir menunjuk tertentu dan sudah itu, tidak ada membuka kemungkinan yang lain. Tapi kalau nama menunjuk sesuatu yang tertentu, yang khusus, tapi tadi bisa masih ada kemungkinan ini seperti misalkan tadi Khalid A atau Khalid B atau Khalid C, itu masih bisa seperti itu. Ya, sehingga naqulu walihadza naqulu ad-dhamairu a'raful ma'arifi. Dhamir-dhamir itu adalah yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah. Ya, tingkatan yang paling tinggi di antara isim-isim ma'rifah yang lainnya, sehingga disebutkan pertama kali. Ini. Tetapi di sini ada catatan tambahan, istathna ba'dul ulama'i. Sebagian ulama ini memperkecualikan. Ya, sebagian ulama ya, ini memperkecualikan asma Allahi al-mukhtassata bihi. Ya, asma Allahi al-mukhtassata bihi. Nama-nama Allah yang dikhususkan dengannya. Ya, nama-nama Allah yang dikhususkan untuk Allah. Faqalu, mereka menyatakan apa? Innaha a'raful ma'arifi. Bahwasanya nama-nama Allah ini yang khusus untuk Allah ini yang a'raful ma'arifi. Yang paling ma'rifah di antara isim-isim yang ma'rifah termasuk dhamir. Artinya apa? Derajatnya lebih tinggi nama-nama Allah. Apalagi lafzul jalalah ini yang paling tinggi. Kemudian baru dhamir. Kemudian baru yang lainnya. Jadi secara umum dhamir itu tertinggi, secara umum ya. Dhamir itu tertinggi, tetapi asma Allah taala ini lebih tinggi dari dhamir secara khusus. Khusus untuk asma Allah taala. Ini lebih tinggi dari dhamir. Ini ya. Fallahu 'alamun 'ala Rabbi azza wa jalla. Allah itu adalah nama untuk Ar-Rabb, ya. Pencipta, penguasa, pemelihara, pengatur ya, alam semesta ini. Azza wa Jalla yang maha mulia, maha luhur. Hadhihi a'raful ma'arifi. Inilah a'raful ma'arif ya. Yang paling ma'rifah, isim yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lainnya, mengalahkan dhamir tadi ya. Li'annaha la tahtamilu ghairahu. Karena nama-nama ini ya, yang menunjuk pada Allah ini, nama-nama Allah ini tidak memungkinkan untuk yang lainnya, tidak mencakup makna yang selain Allah Ta'ala. Artinya ketika disebut Allah atau nama-nama Allah yang lain, maka yang dimaksud ya Allah itu sendiri. Tidak memungkinkan atau tidak membuka peluang itu untuk bermakna selain Allah. Ini. Idzan, jadi naqulu, kita katakan a'raful ma'arifi ad-dhamairu. Ya, isim yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lain adalah dhamir. Illal asma'al mukhtassata billahi, kecuali isim-isim yang dikhususkan untuk Allah. Fahiya a'rafu minad dhamairi, maka isim-isim untuk Allah ini, yang khusus untuk Allah ini, yang lebih ma'rifah, lebih khusus, lebih tertentu dari dhamir-dhamir yang ada. Li'annaha la tahtamilu ghairallahi wa la tasluhu li ghairillahi. Karena nama-nama Allah ini tidak mencakup untuk selain Allah, tidak memungkinkan untuk bermakna selain dari Allah, dan juga tidak boleh, tidak benar digunakan untuk selain Allah Ta'ala. Ini ya. Jadi dhamir berada pada kedudukan yang tertinggi di antara isim-isim ma'rifah, tetapi Allah ya, nama Allah Ta'ala ini lebih tinggi dari dhamir itu. Ini pengecualian. Adapun nama secara umum selain dari nama Allah itu di bawah dhamir. Ini ya. Nanti dijelaskan yang berikutnya insyaallah. Yaqulul mu'alifu. Kemudian mu'alif mengatakan tentang dhamir ini, al-ismu mudmaru, isim mudmar itu nahwu ana wa anta. Jadi yang disebutkan dalam matan beliau pada penyebutan yang lalu tentang ma'rifah ya, isim mudmar ini disebutkan apa? Ana wa anta. Hanya dhamir untuk mutakalim dan mukhatab saja. Laitahu ja'a bi kalimati huwa. Seandainya beliau mendatangkan kata huwa. Kai tashmula. Supaya ya, sempurna. Kullu anwa'id dhamairi. Semua jenis dhamir. Ya. Jadi beliau hanya menyebutkan ana dan anta. Kemudian asyaih menyatakan seandainya beliau juga menyebutkan, mendatangkan dhamir huwa, maka itu akan menjadi sempurna semua jenis dhamir yang ada. Ana lil mutakallimi, ana untuk mutakallim. Anta lil mukhatabi, anta untuk mukhatab. Huwa lil ghaibi, dhamir huwa untuk ghaib. Falau ja'al mu'allifu rahimahullahu bi huwa, seandainya mu'allif rahimahullah mendatangkan huwa, lastak malad dhamira, maka lastak malab dhamiru, maka dhamir itu akan menjadi sempurna, lengkap ya. Mutakalim ada, mukhatab ada, dan ghaib juga ada, lengkap semuanya. Ini kalau huwa disebutkan juga. Tetapi ya, tadi ya, mu'alif hanya menyebutkan ana dan anta saja. Mutakalim dan mukhatab saja. Ini tentang dhamir ya, yang tadi memiliki derajat yang tertinggi di antara isim-isim ma'rifah yang lainnya selain asma Allah Ta'ala. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Iya, semua dhamir. Ana, nahnu, huwa, ya, ana, nahnu, anta, antum, anti, antuna, antuma, huwa, hum, hiya, hunna, huma, semua dhamir. Ya. Ini yang ada 12 bentuk ya. Bentuknya ada 12, lafadznya ada 12. Ini. Dan semua jenisnya untuk yang munfasil maupun yang muttasil semuanya ya. Jadi semua dhamir. Itu masuk dalam cakupan dhamir di sini. Baik. Jadi semua dhamir itu ma'rifah dan tadi derajatnya yang paling tinggi di antara isim-isim ma'rifah yang lain selain asma Allah taala. Atsani yang kedua, isim ma'rifah yang kedua. Kita lanjutkan tambah sedikit. Isim ma'rifah yang kedua. Atsani. Al-ismul 'alamu, isim 'alam. Ya, isim 'alam yakni nama. Isim yang menunjukkan nama ya, nama seseorang atau nama sesuatu ya, tadi seperti Zaidun, Amrun, Bakrun, Khalidun. Ini yang disebut dengan isim alam. Jadi isim yang menunjukkan pada nama. Ini termasuk ma'rifah. Hadha minal ma'rifati wahuwa fil martabati thaniyati. Ini termasuk ma'rifah. Isim alam ini termasuk ma'rifah dan dia pada derajat yang kedua, tingkatan yang kedua. Yang pertama dhamir, yang kedua adalah isim alam. Kecuali tadi alam atau asma Allah taala, itu dia melebihi, lebih tinggi dari dhamir. Jadi secara umum isim alam itu di bawah dhamir. Ya, tingkatannya, tetapi untuk nama Allah itu lebih tinggi dari dhamir. Bisa difahami ya? Ini. Wa huwa ma, nah ini ayyana ya, bukan ainun, tapi ayyana ini fi'il. Kalau ainun tidak cocok nanti ya. Salah tulisan. Wa huwa ma ayyana musammahu mutlaqan. Yang disebut dengan isim alam adalah sesuatu yang menentukan ya, musammahu sesuatu yang dinamakan, yang disebut mutlakan secara mutlak. Jadi yang dimaksud dengan isim alam adalah sesuatu yang menentukan, mengkhususkan pada sesuatu yang disebut atau yang dinamai secara mutlak. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik berkata ya, penyusun alfiyah, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khir niqa. Ini membacanya khir niqa. Yeah. Khir niqa atau khir nuqa. Yang jelas ra'nya itu sukun ya. Khir niqa atau khir nuqa. Ra'nya sukun, kemudian nunnya bisa dhammah, bisa kasrah. Wallahu a'lam. Ibnu Malik berkata tentang isim alam ini dalam baitnya dalam Al-Alfiyah. Ismun yang menentukan, isim yang menentukan musamma, sesuatu yang dinamai. Isim yang menentukan sesuatu yang dinamai mutlakan secara mutlak. Ya, alamuhu namanya. Ya, ka Ja'farin seperti contohnya Ja'far, Ja'farun. Kemudian khirniqa atau khirnuqa. Ya, khirniqa atau khirnuqa ini juga nama ya, nama seseorang. Ini. Jadi ini yang dimaksud dengan alam, isim yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Falismul alamu huwa alladhi yu'ayyidul musamma ta'yinan mutlaqan bila qaidin. Isim alam adalah isim yang menentukan musamma, menentukan, mengkhususkan sesuatu yang dinamai itu ta'yinan mutlaqan dengan pengkhususan secara mutlak ya, bila qaidin tanpa ada kaitannya, tanpa ada ikatannya, tanpa terkait dengan apapun. Ini mislu contoh Zaidun Makkatu. Zaidun alamun alal aqili. Zaid nama untuk sesuatu yang akil, yang berakal, nama seseorang. Makkatu alamun li ghairil aqili. Makkah nama untuk sesuatu yang tidak berakal. ya, nama tempat, nama kota, ini ghairu aqil. Ini Amrun, Khalidun, Bakrun, Abdullahi, Kathirun, banyak. Ya, alam tadi alal aqil, banyak contohnya. Makkah tu alamun ala ghairil aqili, ya, Makkah nama untuk sesuatu yang tidak berakal, ghairu aqil. Wa aidan, dan juga yang termasuk ini contoh yang lain, Thaibatu, Thaibah. Thaibah apa? Ini yang benar ya, ismul madinati. Ini idhofah ya, ismul madinati, bukan ismun koma al madinatu, tapi yang benar ini ismul madinati, nama kota Madinah. Nama lain dari kota al Madinah adalah Thaibah. Ya, nama dulu nama asalnya apa? Yathrib. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah disebut Al-Madinah. Nah, dia punya nama lain yaitu Thaibah. Ya, ini. Ismul Madinah itu nama kota Madinah. Kemudian Unaizatu, Unaizah, ya, kota di daerah sana ya, sekitar Makkah Madinah agak ke utara. Kemudian Buraidatu, Buraidah, ini juga nama daerah, daerah sana. Ya, asya'u katsiratun, banyak sekali ya. Ini nama-nama yang ghairu aqil amat banyak sekali. Baik. Berikutnya, minal alami ala ghairul aqili, termasuk nama yang ghairu aqil, al-abba'u. Al-abba'u wal qaswa'u. Al-abba' dan al-qaswa', ini termasuk dari nama yang ghairu aqil. Apa itu al-abba' dan al-qaswa'? Wahuma naqatani min ibilir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Abba dan Qaswa itu nama dua ekor unta betina di antara unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki unta beberapa. Kemudian dua di antaranya yang betina itu bernama Abba dan Qaswa. Ini. Wallahu alam dari ini, atau mungkin juga dari hadis-hadis yang semisal dengan ini, di sana ada ini sunnahnya memberikan nama pada tunggangan ya. Pada tunggangannya itu diberi nama ya, bukan sekedar merek ya kalau sekarang, tapi nama itu ya. Wallahu alam, ada babnya di sana. Kembali ke sini ya. Baik. Adapun ini secara bahasa, al-abba'u itu yang belah telinganya, arti secara bahasa ya. Kemudian al-qaswa itu yang jauh, dan ini bentuk mu'annas. Al-alba, al-qaswa ini bentuk mu'annas. Kemudian arti secara bahasa tadi, al-alba itu yang telinganya belah, apa, cuwil semacam itu, sobek, sobek ya. Kemudian qaswa itu yang jauh. Ini arti secara harfiah, secara bahasa ya. Tetapi secara makna tadi, ini nama unta betina milik Rasulullah SAW. Idzan al-alamu ya'ti fil martabati tsaniyati. Jadi nama itu berada pada tingkatan yang kedua. Ada pada tingkatan yang kedua, min maratibil ma'arifi. Di antara atau dari tingkatan-tingkatan ism ma'rifah. Ya, al-alam berada pada tingkatan derajat yang kedua dari tingkatan-tingkatan isim ma'rifah. Illal alamal khassa billahi azza wa jalla, kecuali nama yang khusus untuk Allah azza wa jalla, fa innahu fil martabatil ula. Ya, atau ya. Fa innahu fil martabatil ula qabla kulli syai'in, maka nama khusus, nama yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla ini pada derajat yang paling awal, yang paling pertama, yang paling utama sebelum semuanya. Termasuk tadi dhamir. Dhamir pun di bawah alam, di bawah nama untuk Allah Ta'ala. Ini. Lau qulta. Kemudian ini contoh untuk nama tadi ya. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan marartu bi Zaidin fadilin sahihun, apakah ini benar? Aku melewati zaid yang fadil. Benarkah ini? La, tidak. Tidak benar. Bi zaidin fadilin. Sekilas ini tanwin-tanwin. Sama ya. Sekilas mungkin benar, tapi itu apa? Ini tidak benar. Kenapa? Li'anna zaidin ma'rifatun. Karena zaidin ini ma'rifah. Wa fadilin nakiratun. Adapun fadilin itu nakirah. Walaupun lafaznya tanwin, zaidin itu tanwin, tetapi ini termasuk alam, nama, maka dia ma'rifah. Ya. Jadi bukan sekedar tanwin atau tidak tanwin, tapi perhatikan jenis katanya. Ini ma'rifah atau nakirah? Kalau alam itu ma'rifah walaupun dengan tanwin. Ya. Karena dia alam, nama. Ini. Contoh berikutnya, marartu bi rajulin al-fadili. Aku melewati seseorang yang utama. Maksud artinya seperti itu ya. Tapi dalam bahasa Arab kalau dinyatakan dengan kalimat ini bi rajulin al-fadili khata'un, salah, keliru. Kenapa? Li'annal fadili ma'rifatun. Karena al-fadil itu ma'rifah, wa rajulin nakiratun, dan rajul itu nakirah. Ya. Karena na'at itu mengikuti man'ut, maka ya harus sesuai ma'rifah dan nakirahnya. Bi zaidin, zaidin ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Menjadi apa? Al-fadili. Jadi marartu bi zaidin al-fadili. Yang benar demikian. Zaidin ma'rifah, diikuti na'at yang ma'rifah. Al-fadili. Pada contoh yang kedua, marartu bi rajulin, rajulin nakirah. Maka na'atnya juga harus nakirah. Apa? Fadilin. Tanpa alif lam. Ya. Bi rajulin fadilin. Ini nakirah diikuti na'at yang nakirah pula. Ini, jadi ma'rifah dan nakirah harus sesuai dengan man'otnya. Ini, dan tadi itu yang mutlak. Ya, pada jenis na'at tadi ada ini ya. Itu ma'rifah dan nakirah mutlak harus mengikuti man'otnya. Entah na'at itu memberikan sifat pada man'ot ataukah tidak, dia tetap harus mengikuti man'otnya dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik. Kemudian tadi jenis yang kedua ya, pada ma'rifah. Yang berikutnya atsal itu jenis yang ketiga yang disebutkan oleh mu'alif, yakni al-ismul mubahamu, isim mubaham. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh maksud atau makna dari isim mubaham itu mencakup dua hal, dua jenis isim, yakni yang pertama isim isyarah seperti hadza, hadhihi, zalika, tilka, ya, isim isyarah, dan yang kedua adalah isim mausul seperti alladzi, alladzina, allati, itu isim mausul. Nah, isim isyarah dan isim mausul ini termasuk isim mubaham. Jadi mu'alif menyebutkan dengan istilah isim mubaham, ya, ini mencakup dua hal, isim isyarah dan isim mausul. Ya, di sebagian kitab, nanti ini dipisah. Artinya, yang termasuk isim ma'rifah, dari awal tadi misalkan bomir, isim alam, kemudian ketiga isim isyarah, keempat isim mausul. Seperti itu. Pada sebagian kitab, sebagian ulama, menyatakan demikian. Tapi di sini, untuk Ibnu Ajurum menjadikan satu keduanya dalam makna isim mubaham tadi, dalam ya, istilah dalam ya, jenis yang ketiga yaitu isim mubaham. Baik. Jadi sedikit banyak ya, kita juga mengetahui tentang ikhtilaf ya, perbedaan-perbedaan yang ada di antara ulama bahasa ya, terkait dengan pembahasan dalam ilmu bahasa ini. Paling tidak kita mengetahui dulu ya. Ini ada pun untuk mengikuti mana yang lebih benar dan mana yang kurang, atau menentukan mana yang lebih anu, ya itu mungkin belum tingkatan kita. Minimal kita tahu, oh ini ada khilaf, ada perbedaan ya. Seperti sejak dari awal ya, itu juga sudah disampaikan ada perbedaan-perbedaan beberapa ya, tidak semuanya, tapi ada beberapa perbedaan-perbedaan. Paling tidak kita tahu ini ada perbedaan memang di situ di antara ulama bahasa tentang kaidah-kaidah dalam bahasa ini. Kemudian untuk penjelasan tentang isim mubham yang mencakup isim isyarat dan isim mausul, karena ini panjang ya, nanti tidak terpotong, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja ya. Alafu minkum, untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.